Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Abu Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaybah ibn Sa'id qala haddatsana Layth ليث مسعد حو حدثنا محمد ابن رمح محمد ابن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس. Sebelumnya, nanti setelah ini kita masuk ke mushalah, ada contoh juga. Itu untuk perhatikan akhbarana al-Layth an Abi Zubair an Sa'id bin Jubair. Iya, Abu Zubair itu mudallis. Mudallis, dan beliau di sini meriwayatkan dengan an ana, an Abi Zubair, an Sa'id bin Jubair. Nanti kalau kita sebutkan ada beberapa pengecualian, beberapa keadaan seorang mudallis walaupun meriwayatkan dengan an dia diterima muttasil hadisnya. Di antaranya ini, ketika anak-anak mudallis itu ada dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim. Itu terkait dengan pembahasan kemarin, mustalah. Iya, anak-anak mudallis itu diterima muttasil kalau ada dalam Sahihain, karena Bukhari Muslim ia telah menyaring hadis-hadis mereka. Qala anhum qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda kama yu'allimuna surata min al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari kami tata cara tasyahud sebagaimana mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Qur'an. Ia benar-benar berihtimam mengajarkannya. Fakana yaqulu, dan Rasul SAW berkata mengajarkan bagaimana kaifiyat tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat, tahiyyatu al-mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa bi riwayah Ibn Rumhin kama yu'allimuna al-Qur'an. Qala haddatsana Abu Bakr bin Ba'ish ibn Syaibah قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثني أبو الزبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. رسول صلى الله عليه وسلم mengajarkan kepada kami, mengajari kami tasyahud sebagaimana mengajari kami surat dari Al-Quran. Ini semua ya terkait dengan pembahasan satu di antara bagian tasyahud, yaitu tasyahudnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca bahkan kemarin tasyahudnya Ibn Mas'ud ini tasahudnya yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Dan sudah kita sebutkan pekan kemarin sebagai ulama kita menyatakan yang aula yang afdal itu kadang seorang membaca yang ini kadang itu. Ya, kadang baca tasahudnya Ibn Mas'ud, kadang baca tasahudnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Sa'id ibn Mansur wa Qutaybah bin Sa'id wa Abu Kamil al-Jahdari wa Muhammad ibn Abi Malik al-Umawi. Hadis baru ini Imam Muslim mendapatkan dari empat syekh. Mendapatkan dari empat gurunya, Sa'id ibn Mansur, Qutaybah bin Sa'id, Abu Kamil al-Jahdari dan Muhammad bin Abdul Malik al-Umawi. Namun kata beliau, walafdu Dabi Kamil. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana amanah ilmiah yang ada pada Imam Muslim rahimahullah memberikan contoh kepada kita. Kata beliau, ini lafadz-lafadznya Abu Kamil. Walaupun beliau dapat dari empat orang, tapi lafadz yang beliau sampaikan ini lafadznya Abu Kamil. Qalu haddatsana Abu Awanah Qatadah an Yunus bin Jubair an Hittan bin Abdullah Arqashi qala salaitu ma'a Abi Musa al-Ash'ari salatan. Aku pernah salat bersama Musa satu salat. Falamma kana 'inda al-qa'dati, ketika duduk, yang duduk tasyahud, qala rajulun min al-qaum, ada seorang baca ketika duduk tasyahud itu membaca uqirratis salatu bil birri waz zakah. Itu bacaan beliau, uqirratis salah bil birri waz zakah. Qala falamma qada Abu Musa alaihi salam falamma qada Abu Musa as-salatu was-salam, ini ketika Abu Musa selesai salat, ini selesai salam, insyaraf, boleh berbalik. Faqala ayyukumul qailu kalimata kadza wa kadza, siapa di antara kalian yang membaca, yakni yang mengucapkan kalimat ini dan itu, yakni tadi membaca mengucapkan uqiratus salatu bil birri waz zakah. Qala fa aramal qaum. Tsumma qala ayyukumul qail, ayyukumul qailu kalimata kadza wa kadza. Aramal qaum. Fa qala la'allaka ya Hittan qultaha, mungkin engkau kamu wasitan yang mengucapkannya. Qala ma qultuha, aku tidak mengucapkannya. Walaqad rahibtu an tab'akani wa tabka'ani biha. Faqala rajulun min al-qaum, ana qultuha, aku yang mengucapkannya. Walam urid biha ila al-khair, aku tidak menginginkannya jika mengucapkan kecuali kebaikan. Faqala Musa, ama ta'lamuna kaifa taquluna fi salatikum, apa kalian tidak tahu bagaimana yang kalian ucapkan dalam salat kalian? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana wa bayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah kepada kami, menjelaskan kepada kami sunnah-sunnah yang harus kita lakukan dan mengajari kami salat-salat kita. Faqala, Rasulullah menyatakan, idza shallaitum fa aqimus shufufakum, jika kalian salat maka tegakkanlah, luruskan saf-saf kalian. Sumalya ummakum ahadukum, kemudian hendaknya seorang kalian mengimami kalian. Idza kabbara fakabbiru, idza qala ghayril maghdubi alaihim waladhdallin faqulu amin. Jadi imam kalian membaca kalimatul ghalih maladhalin faqul amin, ujibkumullah, Allah akan menjabah kalian. Idza kabbara wa raka'a fakabbiru warka'u, jika dia takbir dan ruku, ikut takbir dan ruku. mengiringinya. Fa'inal imama yarka'u qablakum wa yarfa'u qablakum. Sesungguhnya imam itu rukuk sebelum kalian dan mengangkat kepalanya dari rukuk sebelum kalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatilka bitilka. Bila qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana kal hamdu. Yasma Allahu lakum. Fa inna Allah tabaraka ta'ala ala sayyidina nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sami Allahu liman hamidah. Wa idza kabbara wa sajada fakabir wasjudu. Fa inal imama yasjudu qablakum wa yarfa'u qablakum. Jika imam takbir sujud, maka takbirlah kalian sujud bersama dia. Ya, tapi kata beliau, sesungguhnya imam itu sujud sebelum kalian dan mengangkat kepada sujud sebelum kalian. Qala Rasulullah sallam fatilka fatilka. Qala, ini syahidnya. Wa idza kana indal qa'dati falyakun min awwali qawli ahadikum. Dan apabila duduk tasyahud, maka jadilah yang pertama kali ucapan kalian ketika duduk tasyahud itu adalah attahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, yang ketiga tadi yang saya sebutkan, sebagian ulama kita menyatakan yang aula kadang baca ini, kadang itu, yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.